بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang indah ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini, RRI 94,3 FM. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad." Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tiada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kajian kita pada ayat ke-8 menjelaskan tentang fungsi doa untuk menghindarkan diri kita dari segala bentuk kecondongan terhadap kesesatan, maka begitu juga dalam ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik, Tuhan yang mendidik manusia, mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu mengumpulkan manusia di hari akhirat kelak. Fungsi daripada ayat ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, menunjukkan bahwa baik yang berlaku zalim, yang mengikuti kesesatan, ataupun orang-orang yang menegakkan kebenaran akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, bagi orang yang zalim, bagi orang yang condong kepada kesesatan, hendaklah mereka menyadari bahwa kesesatan yang mereka lakukan itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia tanpa terkecuali pastilah kelak akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan di muka bumi. Oleh karena itulah ayat ini selain bermakna doa juga sebagai peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang menegakkan kesesatan, dan sekaligus sebagai hiburan dan selingan bagi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Para pendengar rahimakumullah, sama kita ketahui bahwa kerap kita menjumpai di tengah-tengah kehidupan ini bahwa orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang menegakkan kebaikan dan cenderung kepada petunjuk Allah, itu malah disingkirkan dan didiskreditkan, cenderung malah disepelekan dan dihinakan dalam kehidupan duniawi ini. Oleh karena itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di akhirnya, innallaha la yukhliful mi'ad, sebagai petunjuk bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, apa yang disebutkan oleh Allah di awal daripada ayat ini, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sebagaimana nanti kita juga akan jumpai di dalam surah Ali Imran ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ulul albab, orang-orang yang menggunakan pikirannya dan orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an tentang dan ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala juga menutup ayat itu dengan innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi bahwa apa yang dilakukan oleh manusia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya atas apa yang akan ia minta dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita dalam kehidupan ini, khususnya di awal pagi yang cerah ini, kita awali kehidupan ini dengan kecondongan dan kecenderungan kita dalam menegakkan yang benar dan menjauhi dari segala bentuk kebatilan dan kesesatan dari dalam hidup kita, jika kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu untuk mengembangkan kajian kita di pagi ini telah hadir para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar untuk bersama-sama memberikan kontribusinya kepada kita tentang ayat yang sangat menarik ini. Saya persilakan kepada Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 9 dari surat Ali Imran ini ditutup dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menunda, menghambat, memperlambat janjinya. Dalam ujian di Mesir itu Ustaz Hanafi ya, ada istilah takhulluf, ujian susulan. Susulan. Nah, jadi jangankan diingkari, disusul pun tidak, terlambat pun tidak. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok itu bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah berjanji dan janjinya pasti, tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dialah yang memilikinya dan dialah yang mengatur alam semesta ini. Maka ketika dia berjanji, tidak ada seseorang pun yang menghambat janji tersebut. Tidak ada zat lain yang dapat mengkacaukan apa yang telah dicanangkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan manusia, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, manusia boleh menjanjikan dirinya tentang sesuatu kepada orang lain. Bila kamu datang, akan aku jamu. Tetapi apa yang dijamu itu belum tentu terwujud. Boleh jadi kawan tadi tidak datang karena hujan. Boleh jadi kawan yang mau dijamu kita tuan rumah tadi akhirnya ketimpa musibah. Banyak hal yang menyebabkan janji itu tidak terlaksana. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita ketika berjanji untuk mengatakan insyaallah. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjanji dan janjinya pasti. Kalau itulah merupakan jaminan Allah kepada umat Islam bahwa tidak ada yang bisa memenuhi perjanjian dan janji itu selain Allah, mengapa kita tidak menyembahnya dan meyakini bahwa hari kiamat itu ada dan pasti? Ini mungkin tambahan dari saya. Iya, menarik sekali pernyataan dari Ustaz Zainal bahwa innallaha la yukhliful mi'ad ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kedhaifan kita sebagai manusia, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menegakkan janjinya, maka janji itu pasti akan direalisasikannya. Berbeda dengan manusia. Manusia memiliki segala bentuk kealfaan, kekurangan, sehingga dia harus melakukan insyaallah. Mungkin Ustaz Hanafi bisa menambahkan tentang ini, Ustaz? Iya, sedikit mungkin bisa saya komentari pada ayat 9 ini, Ustaz Ardi. Iya. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa dia akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, disifati dengan la roiba fih. Yang saya menariknya itu untuk melihat apa makna la roiba fih, tidak ada keraguan padanya. Kalau kita lihat redaksi ayat ini, juga Allah menggunakan la roiba fihi ini pada awal ayat surah Al-Baqarah. Ya, artinya apa? Bahwasanya ketika Allah menyebutkan tentang Al-Quran itu sendiri, la raiba fihi. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi kalau saya melihat bahwa kalau Al-Qur'an dikatakan Allah dengan kalimat la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, itu didasarkan oleh argumentasi-argumentasi. Pertama dari segi turunnya, yang kedua dari segi komponen turunnya, yaitu ya faktor-faktor yang tidak perlu diragukan, yaitu Allah, Rasul, Malaikat Jibril. Yang ketiga mungkin dari segi kandungan-kandungan ayatnya itu yang memang cocok untuk segala zaman, sehingga dia tidak perlu diragukan. Dan yang ketiga, janji-janji pada ayat itu juga la raiba fihi, tidak diragukan kebenaran dan autentiknya. Nah, tentang yaumil qiyamah ini juga Allah menggunakan kata-kata la raiba fihi, tidak diragukan. Artinya apa? Kiamat itu tidak perlu diragukan, sama dengan Anda tidak perlu meragukan kebenaran Al-Qur'an. Ini kalau saya coba melihat la raiba fihi pada kalimat hari kiamat ini, karena memang dunia ini ciptakan Allah untuk hancur untuk suatu masa yang tidak lama. Nah, bisa kita lihat ya, kalau dari Al-Qur'an kita lihat dari segi faktor-faktornya, dunia ini bisa dilihat dari faktor-faktor. Pertama, banyaknya gempa demi gempa yang susul-menyusul pada beberapa tempat, lokasi dan geografi, itu menunjukkan dunia ini bukan tempat yang kekal. Itu menunjukkan la raiba fi, tidak diragukan kiamat itu akan muncul. Dan yang paling signifikan kali adalah pada diri manusia itu sendiri. Menunjukkan kiamat itu ada pada dirinya. Pertama kecil, besar, dewasa, tua, lantas meninggal. Sehat, sakit, ya itu merupakan adalah tanda-tanda kiamat pada diri seseorang. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat Al-Quran ini bila digunakan pada tempat yang baik dan benar, Allah lah yang menyatakan ini, tentunya la raiba fihi, tidak diragukan kiamat itu pasti ada. Iya, itu benar sekali ya. Itu Ustaz. Hanafi, kalau saya tambah sedikit Ustaz Hardi. Kiamat tidak perlu kita ragukan. Sebagaimana kata Ustaz Hanafi tadi, saya tambahkan sedikit, bahwa setiap hari pun kita melihat bahwa kematian itu ada. Ada. Tidur itu adalah kematian kecil. Betul. Jadi ketika kita malam hari dan tertidur, sebenarnya tinggal balik nggak nyawa kita. Kalau ketika itu tidak balik, jadilah dia. Maka disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Ketika itu semua pasti binasa kecuali Allah, berarti kiamat itu pasti. Karena apa? Semua akan binasa. Yang ada akhirnya menuju kepada suatu hal yang pasti, yaitu kepunahan. Iya, itu saja. Iya, jadi ini sebagai peringatan gitu ya Ustaz ya, kepada orang-orang yang mengikuti mata syabahamin, mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya ada mutasyabihat. Karena Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa kajian tentang ayat daripada ayat ketujuh daripada surah Ali Imran ini, yang kemudian diikuti dengan dua ajaran doa dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa betapa banyaknya saat sekarang ini orang-orang yang cenderung mengikuti kesesatan itu. Nah, menariknya saya melihat bahwa orang yang mengikuti kesesatan itu cenderung melupakan hari kiamat. Betapa banyak kita melihat kiawan, katakanlah mereka adalah cendikiawan-cendikiawan muslim yang menafikan adanya yaumul ba'ats, adanya hari berbangkit, bahkan azab kubur pun mereka nafikan. Ya. Karena apa? Karena kecenderungan mereka suka menggali ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ummul kitab al-muhkamat itu tadi. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, seperti yang sudah dikatakan Ustaz Zainal tadi dan Ustaz Hanafi, bahwa hari kiamat itu tiada keraguan, sebagaimana tiada keraguan tentang keimanan kita bahwa Al-Quran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi inti daripada ayat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dan mengakhirinya dengan kata-kata inna, harfut taukid, bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak, dan ditambah pula dengan la di sini, la nafiyah, yang menunjukkan bahwa sama sekali tidak akan pernah terjadi. Nah, di dalam ilmu nahwu dan sharaf, sama kita ketahui bahwa jika la nafiyah masuk ke dalam fi'il mudhari, itu menunjukkan bahwa selamanya, senantiasa tidak akan pernah terjadi hal itu. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, lewat kajian kita pada ayat ke-9 dari surah Ali Imran ini, paling tidak ada dua poin yang kita dapat ambil sebagai kesimpulan, bahwa yang pertama, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu mengumpulkan manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar, yang mengikuti pemikirannya, akalnya, maka ingatlah bahwa ayat ini telah menegaskan kepada kita, Allah akan mengumpulkan mereka. Dan menunjukkan ayat ini juga kelemahan terhadap diri kita. Oleh karena itu, ketika kita berbuat, hendaklah kita mengikutinya dengan kata-kata insya Allah, apabila Allah menghendaki, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, fala takulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan aku akan melakukan hal ini besok, tetapi ikutilah ia dengan kata-kata insya Allah, apabila Allah menghendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa yaumul ba'ats, hari kiamat, hari berbangkit, itu tiada keraguan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang perlu diragu-ragukan di dalamnya. Apalagi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membaca Al-Quran, yang menelaah Al-Quran, dan yang mengikuti tafsiran-tafsiran di dalam Al-Quran. Hendaklah semakin kita melihat hidup ini, bahwa ada tidur, setiap hari ada orang yang mati. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat, yaumul kiamah, itu bukanlah sesuatu yang jauh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjukkan kedua jarinya, dia mengatakan bahwa antara aku dan hari kiamat adalah seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat sekali. Makanya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada yaumul akhir, marilah kita senantiasa membekali diri kita dengan amal ibadah, dengan mencoba kecenderungan-kecenderungan kita kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan dan kepada kedolalan. Para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jugalah yang membatasi kita pada pagi yang indah ini. Semoga kita dapat mengawali pagi ini dengan Al-Quran, dan semoga pula kita dapat menghiasi kehidupan kita senantiasa dengan Al-Quran. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan ini. Semoga dia menjadi syafaat dan menjadi cahaya di alam barzah nanti. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Teruslah ikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini pada Radio Republik Indonesia gelombang 94.3 setiap pagi jam 5.30 sampai jam 6. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.